curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Sing jenenge wong urip anggere wong urip katrima, kowe nang ndi kepenak golek duit ya sekepenake dhewek uli akeh, gampang carane dalane pirang-pirang, kasih li ya mang pangat kowe anggere urip-urip kepenak, urip katrima kaya gue kan ya. Nah, salah sijine profesi sing betul-betul keterima dalam arti duit ya uli ngarah kepenak, paling-paling kur modal kemampuan nyanyi utawa sinetron utawa ngelawak utawa ngapa bae lah ya, duitnya pirang-pirang, sone kur pirang jam, penggemare akeh. Gue yang ngger artis kang yuk, pengen dari artis jajal yuk tidikiki kancana nyong yang anak sih ngepengen dari selebritis. Eh, mau tau mau, nyong lo kepengen jadi artis doh, pengen banget sumpah yakin, nyong ngimpi ya, ngimpi ke kanan-kanane. Kanan-kanane apa kiri-kirine? Ya, pokoknya kayak gue lah, tadi nyong ngimpi kanan-kanane, nyong gue dihubungung pirang-pirang pada jalur tanda tangan. Jalur ketone, senang bisa natine, bangga banget. Wong tuane nyong sing nyawang ya keton-ketone, ya nyong udah nyokolo anak orang percuma ge. Jadi artis, jadi wong terkenal, kita pirang-pirang ge. Ngimpi gue ya? Ngimpi. Lah terus karepe kowe kepriwe ge nek wis ngimpi kaya gue? Nyong kepengen yang ngimpine nyong kita jadi kenyataan, Kang. Jangan kepengin pisan yakin. Jadi penyiar. Apa ora usah harus jadi penyiar, wong penyiar gue anu tu artis. Tapi artis bae lho, Kang. Artis lokal lah. Ya anggar penyiar sih karuan ya anu wong sing mandan terkenal, tapi kan duit ora pirang-pirang aja jadi penyiar. Terus iya jadi penyanyi apa jadi bintang sinetron apa jadi bintang film apa jadi apa? Lah masih tenyongnya kayak gue Kang, pengin pisan jadi artis lho Kang, priwet carane ya ngerti apa ora? Lah sing jenenge dadi artis kuwi tembung-tembungane jane tembung-tembungan ora angel kepenak jane lho. Anggere ngerti rahasiane artis-artis sing pada terkenal kuwi kepriwet carane, kuwi jane anu kepenak pisan. Lah kuwi kepriwet Kang nyong kepengin pisan kuwi? Gampang carane. Dadi siki kuwi nyiapna jenengan sing kira-kira kepenak diapalna wong, kepenak dimut-mut nang wong. Dadi kok tiling mangsane kowe muncul nang TV utawa nang radio, wong sing ngrungokna utawa wong sing ndeleng kowe kaya mutan bae jenengane kowe. Akhire terkenal. Dadi jenengan kowe sing pertama ya, Kang. Jenengan diubah dhisik. Lah kira-kira kowe jenengan sing kepenak dimut-mut sing kaya ngapa, Kang? Heh, siki belajar bae karo artis-artis, Kang. Siki pirang-pirang artis sing sukses, kowe jenengane aneh-aneh siji ya. Anak sih jenengane nganggo merek motor anak si jiwe. Merek motor? Merek motor. Anak manis si nomor loro. Dari jenengane gue nganggo bagian-bagian utawa organ-organ menungsa. Ukai gue ya? Iya. Masih siapa baik Kang? Hah, gie. Dicatret ya. Kau dari kira-kira kena nganggo pertimbangan kau harga jenengan apa? Si di sing nganggo jenengan karo merek motor. Siapa baik gue Kang? Penyanyi gue ya. Atik Sebe. Atik Sebe. Oh ya motor Sebe berarti ya, Kang? Iya, kuwe. Terus mana, Kang? Niki Astria. Niki Astria. Oh ya, Niki Astria, Kang. Betul, Kang. Dari Astria tahun 80 apa? Astria tahun 70 ya? Lihat nih, mana, Kang? Anak mana? Titik Vespa. Titik Puspa. Ya, mepet-mepet lah. Titik Vespa, maksudnya motor Vespa gue. Oh ya, pancen bener gue, Kang. Bener. Anak mana, ngora, Kang? Gue sing nganggo jenengan merek motor, anak maning ge, sing nganggo bagian-bagian organ tubuh manusia. Siki maring koreografer kayak si cokan gawe ini tari-tarian kayak lu, angger cokan tampilang TV kan ana sing nari-nari ge ya. Lah kayak sing nyiptakna tarian-tarian gue anak ari tulang. Ari, oh ya Bandung ya, oh jenengan Bandung ge bener gue, ya bener. Anak maning apa gue? Anak, lah siki penyanyi ge. Iga Mawarni, terkenal bok, omongnya bok. Kini jenengan Kang Iga. Oh ya Iga Kang, bener gue. Banjur, penyanyi mandan lawas gue ya. Ermi Kulit. Oh ya berarti Ermi. Ermi gue jenengan aslinya mungkin karena kepengen terkenal udah tinggal jenengan kulit apa ya. Iya kayak gue. Terus grup band Gigi. Untu, iya bener. Anamani Kang. Anamani Edi Silit Tonga. Gue ya Saru Rika Kang. Lora Saru. Dia pacen Edi kan kayak ini jenengan hasil ini Edi ya. Tapi kan aku pengen terkenal. Jadi ini nganggo tambah. Iya, ayo gue. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.